tiki i hujura paudo hoto dang boy hutaria son holoki huri puro naso arong roham tua dumar haso hotana di paboa homai holong mi tua Tu holo hasian holoki damar namu basiako sahatro dinama tu asian dan boy tar pahonam dan boy tar pasidingam sian moluki 是五头拄好啊是啊，你虽然无主落别人的味，伊都嘛怕因冷个大火炉苦，那嘛怕那嘛卡火炉。Di bagas roaki sai huaju hupa sabar pero aku asal ma oloho ito sautia tar solangi makolo songo di ma rohaki molo so aroko di par ngolu oki absura boi bongi noko di lampuku pasato kusalu Nari bagas rohaki Sai huaju Upa sabar perohaku Asal maolo ito Sautia Sahatoku salu Na di bagas rohaki Aksura boi bongi noko di labuku Sahatoku salu Na di bagas rohaki Sai huacu Upa sabar fero aku Asalma Salma oh

toki meam-meam do HP hola kamus do sure holong mi hati nai dia wito horoki martoba saratanga Nah. Mas Rohami HP mardua dalan holong bi na salelengo jut-jut tarjaha awito SMS ni hempomi nama do sayang tuho molora oito hosia lambuki masiho lawito nang pajupa habe dung jonoko dahasian kabe hambardo nang buha lupa hoko nang dohu pasidi alai dang tarbahena Puasa bahan, puasa hasian sayang beho, naso cinta beho, tuau hasilnya. Huilaranoi, siapa barami dan nau jui beho. Thank you. adong napunasa. Sadar doa wisi dan namunafika cinta doa. Terima kasih. tinggal horom mua duko kule rohaki anggur narai nama ito dongan-donganku sakti rohaki alai sakino mata roko sakti rohaki alai sakino mata roko sakino mata roko sakino mata roko. pernah memahamimu. Bahkan kau selalu curiga ada yang lain, dan ku duakan cinta. Mengapa masih saja kau ragu? pegang mawar berduri, buru menan jangan sakiti, hati-hati resiko tinggi. Buru menan jangan sakiti, hati-hati resiko tinggi. Daun jati daun melati, tiup angin melambai-lambai, walaupun jinak-jinak merpati, hati-hati resiko tinggi. Walaupun jinak-jinak merpati, hati-hati resiko tinggi. Mau tahu aslinya buru medan, melamar dengan dalam kejujuran, apalagi di kesetiaan, hati-hati. Mana unang-unang parmeamean, goreng gadong campur tumi koma, tutu taboro tuta buli tua, kangkung genjer nimu gabe doda, hati-hati. Jaga bunga ros, bunga melati, jangan dipegang mawar berduri, buru menan jangan sakiti, hati-hati resiko tinggi. Buru menan jangan sakiti, hati-hati resiko tinggi. Tiup angin melambai-lambai, walaupun jinak-jinak merpati, hati-hati.